Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim mübarek ala seyyidina Muhammedin emma ba'du. Selamu aleykum ve rahmetullah ve barakatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melakukan itu dengan membaca kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari yang sudah terhenti di pertemuan sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Wa man mata wa 'alayhi shaumun min ramadana ut'ima 'anhu likulli yawmin muddun. Wa syaikhul fani in 'ajaza 'ani shaumi yuftir wa yut'imu an kulli yawmin mudda. Ini kitab membahas tentang fidyah. Wa man mata wa 'alaihi shaumun min ramadana, siapa orang yang meninggal wa 'alaihi shaumun min ramadana dan dia meninggalkan utang puasa bulan Ramadan, ut'ima anhu likulli yawmin muddun, maka memberi makan miskin anhu untuk orang yang mati tersebut likulli yawmin muddun, setiap hari satu mud. Ini bahasa kitanya fidyah. Jadi orang yang dalam teks ini ya, dalam teks ini dijelaskan orang yang mati meninggalkan utang Ramadan apapun bagaimanapun keadaannya begitu, ut'im, maka dia ngasih makan orang miskin ikulli yawmin mudir bayar fidyah. Walaupun nanti ada penjelasan ternyata tidak 100% semua ulama Syafi'i sepakat orang kalau meninggal punya utang Ramadan bayar fidyah. Kewajibannya bukan fidyah, tapi bisa jadi dia bebas dari kewajiban, atau bisa jadi malah kewajibannya itu bukan fidyah tapi dipuasain lagi oleh anak cucunya begitu. Wa syaikhul fani, dan orang tua yang sudah uzur, in ajaza an saum, kalau memang dia tidak mampu untuk berpuasa, yuftir, dia boleh berbuka, wa yut'imu an kulli yawmin mudda, dan dia ngasih makan orang miskin setiap hari yang ditinggalkannya mudda, itu satu mud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah mengatakan, man fatahu siyamun min ramadana, siapa orang yang meninggalkan, tertinggal puasa min ramadana di bulan Ramadan, wa mata, lalu meninggal. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan dia belum mengerjakan beberapa hari di bulan Ramadan. Ya bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena apapun gitu. Ini orang yang mati dalam keadaan masih punya utang ya. Orang yang mati di bulan Ramadan enggak nih. Gitu. Ini orang yang mati setelah Ramadan dan dia masih punya utang Ramadan. Bukan yang mati di bulan Ramadan, bukan. Man fatahu siyamun min Ramadana wa mata. Siapa yang tertinggal beberapa hari puasa dari Ramadan wa mata, kemudian dia meninggal, nuzir, maka dilihat, ditinjau, ditafsir, dirincikan. In mata qabla tamakkunihi minal qada. Nah, itu penting tuh. in man taqabla tamakkunihi minal qada'i, kalau dia mati min qabli qabla tamakkunihi minal qada', sebelum mampu bayar qada. Orang sakit, Fim. Sepanjang Ramadan dia sakit. Katakanlah 30 hari dia sakit. 31 sampai 30. Setelah Ramadan, ini kan 30 wajib dibayar nih. Nah, cuman setelah Ramadan sakitnya masih berlanjut. Sakitnya masih berlanjut sampai dia meninggal dalam keadaan sakitnya tersebut. Nah, ini yang lagi diomongin. Dia mati dalam keadaan emang dia belum mampu. Artinya setelah Ramadan selesai sampai dia meninggal, tidak ada waktu yang disebut dia itu orang mampu. Kenapa dia sebut orang mampu? Ya karena dia lagi sakit. Dia ujur ya. Dia meninggal qabla tamakkun. Dia meninggal sebelum dia mampu untuk mengerjakan qada Ramadan. Bi'an mata wa uzruhu qa'ibun. Seperti orang yang meninggal, wa'udhruhu, dan uzurnya, sakitnya, qa'imun, tetap ada pada dirinya. Kastimroril marodi, seperti sakit yang terus-terusan. Ramadannya udah selesai, tapi masih sakit terus-terusan dan meninggal dalam keadaan sakit tersebut. Nah, ini yang lagi diomongin. Mati dalam keadaan dia belum mampu untuk mengerjakan qada, karena sakitnya terus-terusan. Fala qada'a, maka tidak ada qada', wala fidyah, tidak ada fidyah, wala isma alaihi, dan tidak ada dosa. Gitu. Meninggal dalam keadaan dia enggak punya waktu untuk qada'. Kenapa enggak punya waktu untuk qada'? Ya dia sakit, sakitnya terus-terusan. Maka kalau meninggal dalam keadaan dia tidak bisa mengerjakan itu, artinya tidak mampu, puasanya enggak wajib qada', tidak wajib fidyah, dan dia tidak ada dosa. Gitu. Assalamualaikum Pak Jagat. Assalamualaikum Pak Iwan. Wa in mata ba'da tamakkuni. Nah, kalau dia meninggal setelah dia mampu. Nah. Jadi sakitnya Ramadan sakitnya 30 hari. Hari ke-30 Ramadan keluar dari rumah sakit gitu. Sembuh. Cuman kata dokter belum boleh puasa, kudu recovery dulu. Ya kira-kira recovery sebulan lah. Syawal selesai, setelah Syawal kan selesai nih, gitu ya. Kemudian hari bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah tuh sehat seger. Satu hari, dua hari, tiga hari. Berarti ada waktu di mana dia seger, tapi dia belum qada. Gitu. Sehari, dua hari, sampai 15 hari Zulqa'dah. 15 hari Zulqa'dah, dia meninggal. Berarti waktu mampunya itu 15 hari. Waktu mampunya 15, dia punya utang 30, tapi waktu mampunya 15 hari. Wajabat tadaruku mafatah, maka dia wajib mengerjakan atau menyempurnakan apa yang terlewat dari puasa Ramadannya. Jadi karena dia meninggal setelah dia mampu, dia meninggal dalam keadaan ya dia udah mampu puasa, cuman kagak puasa gitu. Wajib, maka wajib tadaruku mafatahu, dia menyempurnakan, menggenapkan apa yang terlewat. Wa fi kaifiyati tadaruku qawlan, dan dalam hal tata cara menyempurnakan atau membayar itu hutangnya, qawlani, ada dua qawl. Berarti ini Imam Asy-Syafi'i yang ngomong nih. Ada dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i. Al-jadid, pendapat Asy-Syafi'i yang jadid, yang baru itu wah. Wa nasu alaihi syafi'i, dan inilah yang dieksplisitkan oleh Imam Syafi'i fi aktsari kutubihi al-qadimah, di hampir kebanyakan bukunya yang lama gitu. Jadi ini pendapat baru, cuman udah disebut di dalam kitab-kitab yang mazhab, kitab-kitab yang ada di Baghdad, yang dulu beliau punya di Baghdad itu. Annahu yukhruju min tarikatihi, bahwasanya orang yang mati nih, mati dalam keadaan meninggalkan puasa Ramadan dan dia punya waktu yang cukup untuk mengqadanya, tapi enggak qada, kemudian dia meninggal, yukhraju min tarikatihi, maka wajib dikeluarkan min tarikatih, dari harta warisannya, harta yang ditinggalkan, likulli yaumin muddun, untuk setiap hari satu mud itu. Jadi sebelum harta warisnya dibagikan kan harus bayar utang dulu. Pertama, utang kepada manusia. Yang kedua, utang kepada Allah. Utang kepada Allah itu ada wasiat, ada kafarat model kayak gini nih. Ini kan bagian daripada kafarat. Maka sebelum dibagikan waris, sisain 30 mud. Nah, gitu. Kalau emang dia ninggalnya 30 hari. Tapi kalau ninggalnya cuma 15 hari, 15 hari. Gitu ya. Likulli yaumin muddun min tu'amin. Dari makanan pokoknya dia. Makanan pokoknya ya kita beras ya. Makan beras. Jadi sebelum harta dibagiin waris, itu harta apa yang ditinggalkan, harta warisan, beliin dulu buat beras. Gitu. Buat bayar fidyah. Ini kaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi kaul jadidnya enggak banyak dipakai ternyata. Orang lagi memakai kaul qadim gitu. Pokoknya kaul jadidnya mati dalam keadaan waktu, punya waktu untuk qada, maka wajib fidyah gitu. Itu kaul jadidnya Imam Syafi'i. Aftat bidzalika Aisyatu, dan ini juga difatwakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa Ibnu Abbas, dan juga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jadi Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidina Ibnu Abbas memfatwakan orang yang meninggal dalam keadaan punya utang dan dia meninggal setelah dia mampu untuk qada tapi dia enggak qada, maka dia wajib bayar fidyah. Ini qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i sekaligus fatwa dari Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa fi haditsin rawahu at-Tirmidzi was-Shahih, dan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi was-Shahih, dan juga dan ini ada hadisnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, begitu maksudnya. Dalam riwayat Imam ini ya, man mata wa alaihi siyamun min Ramadhan utima anhu. Jadi teks hadisnya itu sama seperti teks Imam Abi Syuja'. Man mata wa alaihi saumun min ramadhana utima anhu likulli yaumin mut. Tapi kan ada hadis lain kan, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Nah, jadi ada dua hadis yang saling kontradiksi. Satu bilangnya fidyah, satu bilangnya qadha gitu. Nah, cuman qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i mengunggulkan hadis yang fidyah nih. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi was sahih, akan tetapi hadis ini sahihnya waqfu ala Ibnu Umar. Hadis ini tidak benar dari Nabi Muhammad, tapi justru yang benar tuh mauquf. Mauquf tuh hanya sampai pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mauqufnya ala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini bukan dari Nabi hadisnya mauquf daripada Sayyidina Ibnu Umar. Tapi jadi dalil, maksudnya jadi pegangan Syafi'i al-Jadid, mazhab qaul jadidnya Syafi'i, bahwa orang yang meninggal dalam keadaan punya utang dan dia meninggalnya setelah dia mampu untuk bayar, tapi dia enggak mampu, maka bayar fidyah. Bayar fidyahnya tergantung waktu di mana dia mampu ya, Fif, gitu ya. Kan dia punya utang 30 nih. Kemudian setelah selesai semua, recovery bagus, segar, dia badannya bisa puasa, dia enggak puasa. Cuman jarak dari dia mampu puasa sampai dia meninggal cuman 15 hari, maka kewajibannya 15 hari. Karena 15 hari lagi dia enggak punya waktu untuk itu kan gitu. Dia bukan orang yang mampu. Gitu, Fif, ya. Jadi sesuai dengan hari di mana dia mampu. Walaupun dia punya utangnya 30, kalau waktu sehatnya cuma 15 hari sampai dia meninggal, ya cuma 15 itu yang wajib dibayar. Gitu. Sisanya ya enggak. Karena kan qadha itu, fidyah itu kan bagian daripada qadha. Ya, qadha itu jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diwajibkan. Dia diwajibkan mengganti qadha ketika dia sehat. Dan dia sehatnya cuma 15 hari. Walaupun utang 20-30 hari, ya tetap dia wajibnya cuma 15 hari. Karena waktu dia sehat itu cuma 15 hari. Ya, cuma dia 15 hari itu. Wal muddu, dan satu mud itu rub'u sha'il fitrati, yaitu seperempat dari satu sha' zakat fitrah. Zakat fitrah kan satu sha'. Satu sho itu 4 mud. Nah, jadi fidyah itu satu mudnya. Satu mud itu satu raupan tangan orang dewasa normal gitu. Itu 0, kalau dokter Wahba Az-Zuhaili 0,68 liter. Jadi kalau di bulletin jadi 1 liter lah begitu. Wa huwa ritlun wa thuluts. Nah, iya, kewajiban bayar fidyah termasuk nanti qadha juga. Kewajiban bayar fidyah sesuai waktu mampu setelah sehatnya. Iya betul, setelah sehat sampai dia meninggal. Karena itu waktu wajibnya gitu. Wa huwa ritlun wa thulutsun bil iraq, dan dia satu ritel sepertiga bil iraq. Satu sepertiga ritel. Ini ritel ini bukan liter tuh, beda lagi ya. Liter itu ya kita, ukuran kita. Kalau ritel itu ukuran Baghdad. Beda lagi tuh coba ceritanya gitu. Ya, tapi yang pasti kalau satu mud itu 0,68 liter. Dibulatin jadi satu liter. Gitu. Wa qawl qawlul akhir, dan qawl Imam Asy-Syafi'i yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zidan hasbillah. Wal qawlul akhir, dan qawlnya Imam Asy-Syafi'i yang lain. Wa yunsabu ilal qadim, dan ini dikatakan qawl qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Wa nasu alaihi aidan fil amali, dan beliau eksplisitkan juga, beliau tulis juga pendapatnya dalam kitabnya Al-Amali. Ini salah satu kitab Imam Asy-Syafi'i namanya Al-Amali. Faqala, beliau mengatakan, in shahal hadis qultu bihi, kalau memang hadisnya sahih begitu ya, qultu bihi, kalau memang hadisnya benar, hadis yang tadi itu hadis man mata wa ali siyam utima anhu fi kulli yawmin muddun, itu kalau hadisnya sahih, qultu bihi, aku katakan itu. Wal amali min kutubihil jadidah, dan kitab al amali ini termasuk kitab Imam Asy-Syafi'i yang jadi ada kontradiksi dalam kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Qaul jadidnya Imam Syafi'i bilang bahwa orang yang mati dalam keadaan punya utang begitu, maka dia wajib bayar fidyah dengan harta warisannya tersebut gitu. Itu katanya qaul jadid, tapi kata Imam Asy-Syafi'i yang lain, qaul Syafi'i yang lain, bahwa hadisnya itu enggak benar. Kalau hadisnya, maksudnya hadisnya itu enggak sahih. Kalau hadisnya sahih, aku mengatakan demikian. Dan itu dikatakan dalam kitab Al-Amali. Sedangkan kitab Al-Amali itu kitab yang baru. Kitab Imam Syafi'i yang udah di Mesir begitu. Gitu. Wal-Amali min kutubihil jadidat. Dan kitab Amali adalah kitab, termasuk kitab Imam Syafi'i, termasuk dalam kategori madhab jadid ketika beliau di Mesir. Gitu. Balqala Aqadi Abu Tayyib. Akan tetap, bahkan Al-Qadi Abu Thayyib mengatakan qala Syafi'i fil qadimi, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam madhab qadimnya ketika beliau di Baghdad, yajib ayyusuma anhu, wajib untuk dipuasakan. Jadi alhamdulillah sehat Pak Zidan. Jadi alhamdulillah. Jadi qala Imam Syafi'i yang qadim bilangnya wajib qadha. Orang qaul Syafi'i yang jadid bilangnya wajib fidyah. Cuman qaul jadidnya Imam Syafi'i ini justru dikritik oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Amali. Dan Al-Amali itu kitabnya sudah di Mesir. Ketika dia sudah di Mesir, makanya ada dalam ulama Syafi'i juga ada semacam kontradiksi. Yang benar fidyah, gitu. Yang benar fidyah apa qadha. Jadi kalau orang meninggal dia punya utang Ramadan dan dia masih punya waktu untuk qadha tapi dia belum qadha sampai dia meninggal, maka kata qaul jadid bayarin fidyah tuh. Tapi kata qaul qadim puasain. Itu anak-anaknya puasain begitu. Anak-anaknya suruh puasa buat orang tuanya. Atau siapapun yang puasa buat orang tersebut. Wa annahu la yata'ayyanu al-it'ama, maka dia juga tidak wajib bayar fidyah karena wajibnya qadha. Bal yajuzu lil wali, akan tetapi boleh bagi seorang wali. Wali di sini bukan wali bapak, wali di sini al-qorobah. Nah, yang penting kerabat dia, adiknya, apa pamannya, apa ponakannya, pokoknya al-wali di sini kerabatnya. Bal yajuzu lil wali, akan tetapi boleh bagi kerabatnya ayyasuma anhu, untuk berpuasa bagi orang mati tersebut. Bal yustahab, bahkan dianjurkan. Wajib diqadha nih. Katakanlah Bapak Renaldi, ya. Bapak Renaldi, enggak ada nasisnya. Meninggal. Dia punya kerabat ponakan namanya Ahmad, ada Muhammad, ada Hamid, ada Mamduh. Nih empat ponakannya nih yang jadi wali, yang tersisa dari keluarganya. Maka ketika si Renaldi meninggal, ini Ahmad, Hamid, Mahmud, Mamduh itu puasa tuh buat si Renaldi. Puasanya yang bagus tuh Renaldi kerabatnya apa boleh gak apa si Hamid itu ngasih duit buat orang tuh? Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Jadi puasanya kerabat untuk orang yang meninggal itu dianjurkan dalam rangka kewajiban mengqadha, tapi yang puasain tuh di bagusnya dia. Tapi kalau orang yang lain yang puasa juga enggak ada masalah. Paham enggak maksudnya, Pim? Ini qadha nih wajib nih, dia wajib diqadhain karena dia yang meninggal punya utang. Cuman siapa yang wajib, siapa yang qadhain, siapa yang puasain? Boleh kerabatnya, boleh bukan kerabat. Cuman kalau kerabat yang puasain, nah itu lebih afdol, itu disunahkan dia gitu. Disunahkan yang puasa kerabatnya untuk kewajiban qadha gitu. Jadi jangan diartiin berarti qadha itu sunnah, bukan, qadha wajib, cuman bagusnya yang qadhain kerabatnya gitu. Bal yustahab, bahkan dianjurkan. Lahu dzalika kama naqalahu An-Nawawi, sebagaimana yang Imam Nawawi nukil fi syarhi Muslim dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, al-qadimu huna azhar. Pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i itu azhar. Azhar itu berarti lebih kuat dibanding qaul jadidnya. Nah, ini kalau saya lihat ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. Al-qadimu huna azhar. Tapi mungkin juga ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Tapi dalam kitab Minhajut Talibin gini nyebutnya. Al-Qadimu Azhar. Pendapat qaul qadimnya Syafi'i itu lebih bagus, lebih cakep begitu. Betul, kerabat afdolnya yang qadhain. Kalau ada orang lain yang mau puasin boleh, tapi diupah gitu. Betul. Setengah jam lagi buka puasa, tapi ntar di akhir ya, ntar di akhir. Lagi ngomongin fidyah dulu nih, nanggung. Bal sawabul ladzi yanbaghil jazb. Bahkan, ini perkataan Imam Nawawi, bal sawab, bahkan ini yang benar nih. Qaul qadimnya Imam Syafi'i itu yang benar. As-sawab alladzi yanbaghil jazmu bihi, yang seyogyanya orang patenin pendapat ini. Orang menguatkan pendapat ini li sihhatil hadis, karena sebab hadisnya yang sahih. Fihi, dalam masalah ini hadis sahihnya itu soal itu. Man mata wa alihi siyamun soma anhu waliyuh. Itu kan hadis Sayyidah. Itu kalau enggak salah riwayat Sayyidah Aisyah gitu ya. Walaysa lil jadidi hujjatun. Dan pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i tentang bayar fidyah itu tidak ada. Tidak ada hujjahnya, tidak ada dalilnya. Wal hadithul waridu fil it'am, dan hadis yang ada tentang fidyah da'ifun, hadisnya da'if, wallahu a'lam. Jadi Imam Nawawi termasuk imam ulama Syafi'i yang taklidnya tuh kagak buta-buta banget gitu. Dalam banyak fatwa, dalam banyak masalah, Imam Nawawi itu sering mengkritik fatwanya Imam Syafi'i sendiri, mengkritik dalam arti laisa lana dalilun sharih. Dia sering bilang gitu. Kita enggak punya dalil yang pasti soal masalah ini. Kayak najisnya anjing. Najisnya babi maksud saya. Kalau anjing ada dalilnya. Tapi kalau najisnya babi, Imam Nawawi itu bilang babi itu sama kayak yang lain najisnya. Bukan najis mubalaghah. Itu disebutin dalam kitab Al-Majmu'. Kan gitu. Laisa lana dalilun sharih. Kita enggak punya dalil sharih nih tentang najisnya babi. Artinya kalau dia hidup, ya dia kagak najis. Cuman kalau dia mati, ya bangkai. Dan bangkainya kayak biasa-biasa aja. Gitu. Kan itu Imam Nawawi itu. Kemudian Imam Nawawi dalam masalah apa lagi itu yang... Jadi Imam Nawawi termasuk ulama Syafi'i yang enggak buta-buta banget gitu. Jadi menunjukkan bahwa intisabnya ke mazhab Syafi'i tidak berarti bahwa dia ngekor terus-terusan, tapi dalam banyak masalah Imam Nawawi, makanya Imam Nawawi itu jadi panutan, jadi apa istilahnya, jadi apa, role modelnya Syafi'i. Jadi kalau mau mengukur pendapat Syafi'i yang benar, yang sesuai dalil, nah ikutin Imam Nawawi. Kan begitu, ada banyak orang belum ngomong begitu. Tapi Imam Abi Syuja dalam hal ini justru pakai pendapat qaul jadid kan gitu. Nah, Imam Nawawi bilang qaul qadim azhar wa shawab, dan ini hadis apa ini ada pendapat yang benar. Alladzi yanbaghi al-jazmu bihi li sihhatil hadis, yang mestinya kita kuatkan ini karena hadisnya sahih. walaysa lil jadidi, dan qaul jadid tidak punya hujjah, tidak punya dalil. Wal hadithul waridu fil itam dhaif, dan hadis yang muncul berkaitan dengan fidyah itu dhaif. Wallahu alam. Fa'ala al-qadimi, maka menurut pendapat qaul qadimnya Syafi'i yang itu dipuasakan oleh walinya, law amara al-waliyu, kalau seandainya wali si kerabat itu amara ajnabiyan, dia nyuruh orang asing, dia pasang pamflet di internet, dia pasang iklan di Facebook, bagi siapa yang ingin mempuasakan untuk orang tua kami fulan bin fulan, nah, maka satu hari puasa akan kami berikan hadiah 200.000 misalnya begitu ya. Terus banyak tuh orang yang daftar gitu, orang daftar ya boleh, enggak ada masalah. Fasal anhu, maka kemudian puasa. Maka orang asing tuh puasa itu bi ujratin au bi ghairiha. Ada footnote-nya Fif ya. Di sini ada footnote-nya nih. Payuan ada enggak? Fasama anhu far'un law sama anhu 30 nafsan fi yawmin wahidin an shaumi jami'i ramadhana, qala ibn al-mulakin fi ijalat fi ajalatihi adh-dhahiru al-ijza. Kata far'nya di sini, kata footnote-nya law sama anhu, kalau seandainya orang-orang puasa 30 nafsan, yang puasa 30 orang, fi yaumin wahid, di hari satu hari. Nah, kalau seandainya Pak Renaldi punya utang 30 hari. Lalu anaknya bikin iklan, bapak saya punya utang 30 hari Ramadan, siapa yang mau puasain silahkan, saya kasih uang per hari 200.000. Apa jangan ngajak. Saya kasih uang 200.000. Nah, 200.000-nya saya kasih per 30 orang. Setiap satu orang 200.000. Lalu 30 orang daftar. Kata anaknya, besok hari Senin puasa ya. Satu hari serentak. Boleh, boleh. Itu kata apa namanya? Kata Imam Qala Ibnul Mulakin, Imam Ibnul Mulakin fi ajalatihi, ajalah. Ajalah ini kitab ini, Fif. Ajalatul Muhtaj ila Taujihil Minhaj. Jadi salah satu kitab yang syarahnya Minhajut Talibinnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya kitab Minhajut Talibin, kan banyak syarahnya. Ada Mughdin Muhtad, ada Nihayatul Muhtad, Tuhfatul Muhtad. Nah, salah satunya Ajalatul Muhtaj. Itu Imam Ibnul Mulakin. Ajalatul Muhtaj ila Taujihil Minhaj. Dalam kitab Ajalatul Minhaj, Al-Zahir, pendapat yang zahir, al-ijza itu sah. Jadi 30 hari, satu hari itu sah untuk mengqadha 30 hari si utangnya Pak Renaldi, orang yang wafat itu. Mana tadi itu? Lau amarul waliyu ajnabiyan, kalau si kerabat itu memerintahkan, nyuruh orang asing, fasoma anhum, kemudian dia puasa, orang asing itu puasa untuk si mayit, bi ujratin au bi ghariha, baik dengan upah atau tidak dengan upah, jazakal haji, itu boleh sebagaimana haji. Lau istaqallal ajnabiyu, kalau ajnabinya istaqal itu independen. Dia lihat, wah, Haji Fulan tuh punya utang puasa lumayan banyak ya. Haji Fulan kan orang baik. Kesian nih kalau nggak ada yang kodoh, gue kodohin lah besok. Istaqolla, dia puasa sendiri tanpa dapat izin dari kerabatnya. Itu namanya istaqol. Dia orang asing bukan kerabat. Tapi dia tahu nih, ini kan orang soleh nih, orang baik. Udah gue puasa dah besok dah buat si Haji Fulan gitu. Lau istaqalla, kalau seorang ajnabi orang asing ini bervoluntir tanpa izin, lam yujizi alal sahih, dia suka rela, lam yujizi, maka puasanya tidak sah. Bukan puasanya enggak sah, kodok buat si mayit enggak sah, ya puasanya jadi ibadah buat dia, tapi itu tidak terhitung kodok bagi si mayit. Jadi utangnya masih tetap ada. Wa halil mu'tabar alal qadimil qaribil warithi amil asabah am mutlaqul qarabah. Dalam pendapat al-qadim, al-mu'tabar, yang jadi standar itu qarib, kerabat itu siapa? Kan tadi al-wali disebut wali itu maksudnya al-kerabat, qarib, al-qarabah. Yang disebut kerabat dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i ini siapa? Al-waris, apakah dia yang jadi pewaris? Seluruh apa namanya waris gitu ya. Awil asobah, atau hanya orang-orang yang dapat asobah saja, laki-laki. amutlaqul qorobah atau seluruh qorobah termasuk zawil arham yang dari sisi ibu, dari perempuan. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan al-ashbah, pendapat yang paling benar, yang paling dekat kepada benar itu i'tibarul ith, yaitu ahli waris atau kerabat yang dapat warisan. Kerabat-kerabat yang dapat warisan. Jadi kerabat yang dari ibu, jalur ibu, zawil arham, enggak boleh, bukan enggak boleh, itu bukan bagian daripada wali yang punya izin untuk memberikan, ya udah lu puasa buat mak gua, ya lu puasa, enggak. Zawil arham enggak boleh, karena dia dari kerabat ibu. Yang maksudnya Imam Ar-Rafi itu adalah kerabat-kerabat yang dapat warisan. Yang dapat warisan kan cuma dari patriarki ya, kalau bahasanya. Itu dari jalur laki doang gitu. Itu kata Imam Ar-Rafi'i. Wa qala An-Nawawi, tapi Imam Nawawi mengatakan al-mukhtar, justru pendapat terpilih itu mutlaqul qorobah, yang penting kerabat, yang penting punya hubungan kepada si mayit, walaupun dia dawil arham dari jalur ibu. Enggak apa-apa. Dia sepupu, tapi sepupunya dari jalur ibu. Dia kerabat gitu ya. Atau dia paman, paman dari jalur ibunya, dia juga kerabat, enggak apa-apa. Itu maksudnya wali. Qala fa fi sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan limra'atin, kepada perempuan tasumu an ummiha. Ini kan ada perempuan kan yang dulu datang kepada Nabi Muhammad tentang ibunya punya qada, punya utang puasa tapi keburu meninggal. Kata Nabi Muhammad, puasain. Wa dainullahi haqqu bil qada. Utang kepada Allah lebih layak untuk di bayar dibanding utang manusia. Nah, ini salah satu utang kepada Allah adalah kewajiban puasa, bayar. Itu kepada perempuan. Perempuan puasa untuk ibunya. Wa hadza yubtil ihtimalul usubah, dan hadis ini justru membatalkan kemungkinan, kata kemungkinan bahwa yang boleh qada ini itu cuman jalur asobah. Jalur asobah kan laki-laki semua tuh. Anak laki, saudara-saudari, apa itu jalur enggak. Berarti wa yudif qaulal irsi, dan juga melemahkan pendapat bahwa ahli wa apa yang apa namanya yang boleh kodoin, yang boleh ngasih izin kepada orang asing buat kodoin itu hanya yang dapat warisan. Enggak, fa innaha, karena si perempuan tersebut ghairu mustaghriq qadinil mal, karena perempuan tersebut kan dapat warisan tapi enggak semua waris diambil. Beda sama asobah, kalau cuman dia sisa doang kan ambil tuh buat dia, tapi kalau perempuan kan enggak, perempuan dapatnya 1/2 atau 2/3 kalau dia rame-rame. Artinya pendapat yang bilang asobah batal. Pendapat yang bilang yang mendapatkan warisan enggak. Ternyata di antara apa namanya yang boleh yang diperintah oleh Nabi itu perempuan, dan perempuan itu tidak menghabiskan seluruh harta warisan. Walam yastafsir minhan Nabi. Nah, itu penting tuh poinnya tuh. Dan Nabi Muhammad kagak nanya lagi. Nabi Muhammad kagak nanya. Lo anak kandung, lo sepupu kandung, lo dari jalur laki apa jalur ibu. Nabi Muhammad gak nanya gitu. Nabi Muhammad, yaudah, puasain lah buat ibu ente. Gitu. Jadi padahal Nabi Muhammad punya kesempatan untuk menjelaskan itu. Tapi Nabi Muhammad membiarkan, ya udah puasa, silahkan puasa. Nabi Muhammad gak nanya, lo tuh anak yang keberapa? Lo tuh saudaranya yang mana? Lo tuh jalurnya, gitu. Lo bahasa kitanya gitu. Nabi Muhammad enggak gitu, berarti ini mutlaqul qorobah, kata Imam Nawawi, mutlaq. Seluruh kerabat, baik itu dari zawil arham, dia boleh mempuasakan untuk si mayit. Dan dia juga punya hak untuk memberi izin orang-orang asing kalau dia mau puasain. Wa amma syekhul haram, sedangkan syekh al-haram, ada al-him enggak? Maksudnya rohnya ganti jadi ya. Syekhul him atau syekhul haram. Teks ada yang beda enggak, Fif? Ada beberapa teks Syekhul ha ya mim him. Syekhul him juga sama artinya haram ya, artinya orang tua renta. Wa ammal syekhul haram alladzi la yutiqu shoma, yang memang berat sekali berpuasa. Aw yalhaquhu bihi masyaqqatun syadidatun, yang kalau dia puasa dia akan mendapatkan masyaqqah, kesulitan yang sangat pedih. Kesulitan yang sangat kuat, haram. Kesulitan yang sangat kuat. Mana tadi? Falau shoma alaihi, maka tidak ada puasa. Ya enggak puasa lah, karena tidak ada kemungkinan buat orang tua rentah untuk bisa puasa. Maka tidak ada puasa. Wa tajib alaihi alfidyah, dia wajib bayar fidyah alal azhar, menurut pendapat yang paling zahir, yang paling nyata, yang paling benar di antara pendapat yang lain. Qaul Syafi'inya ada qaul Syafi'i yang zahir. Yang zahir bilangnya di qada, tapi kan enggak ada kemungkinan qada bagi orang tua rentah. Nah, yang penting lagi bayar fidyah itu harus dibayar setelah waktunya ada, setelah waktu wajibnya lewat. Jadi begini, kita punya orang tua nih, udah pasti gak bakal puasa, udah tua. Maka ketika hari pertama puasa, jangan bayar untuk 30 hari. Itu kalau dia bayar untuk 30 hari, itu jatuhnya cuma buat 1 hari fidyahnya. Karena hari 2 sampai 30 belum datang, maka itu belum wajib. Karena belum wajib, belum ada kewajiban fidyah. Kalau dia bayar waktu itu jatuhnya sedekah, begitu. Jadi fidyah itu wajib dibayar kalau waktunya udah datang, waktu wajibnya. Sedangkan waktu wajibnya baru hari pertama doang, dia udah bayar tuh 30 hari. Maka 29 fidyahnya itu nggak terhitung sebagai fidyah, itu jadi sedekah biasa. Makanya kalau mau bayar apa namanya fidyah, ntar nunggu aja sampai beres. Atau kalau mau per hari ya per hari. Sehari ini udah lewat subuh bayar, besok lewat subuh bayar gitu. Jadi jangan 30 hari bayar di awal. Nah, itu tidak dibenarkan. Langsung di harinya enggak apa-apa karena waktu wajibnya kan udah datang subuh. Waktu wajib udah datang subuh ya wajib bayar. Tapi kalau waktu subuh belum datang jangan bayar buat hari itu gitu. Jadi hari ini bayar bisa karena waktu wajibnya udah datang. Ketika waktu wajib datang, emak kita, bapak kita enggak puasa. Ganti fidyah silahkan gitu. Tapi jangan bayar untuk besok. Besok nih hari Selasa, kan belum datang harinya. Dia juga belum wajib. Ya ujung apa istilah kalau bahasa kitanya hidup besok aja belum tentu gitu. Ngapain bayar kewajiban yang belum tentu? Gitu. Jadi kewajiban yang sekarang gitu. Wah, mana tadi? Nah, ntar nih Pak Ibu Siti Mei sama pengikut kebenaran. Ntar pertanyaan terakhir. Wa yajril qawlani, dan juga ada dua pendapat fil maridhi alladhi la yurja zawalu maradhihi, yaitu orang yang sakit alladhi la yurja zawalu maradhihi, yang tidak diharapkan hilang penyakitnya. Tidak diharapkan hilang penyakitnya itu maksudnya enggak sembuh-sembuh. Orang yang punya penyakit, kalau bahasa kitabnya penyakit muzmin. Muzmin itu penyakit menaun yang terus-terusan yang enggak ada kemungkinan sembuh. Bagaimana orang tersebut? Qaulani, ada dua qaul Imam Syafi'i, tapi Al-Azhar sama seperti orang tua renta, yaitu dia bayar fidyah. Karena dia orang yang tidak bisa diharapkan berpuasa, dia bayar fidyah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, pernyataan. Mana tadi? Nah, pengikut kebenaran. Kalau ada orang setengah jam lagi buka puasa, jadi jam 5:30 nih berarti nih. Dia tidur, terbangun sampai subuh besoknya, puasanya tetap sah. Puasa yang hari dia tidur sah, tapi puasa besok enggak sah. Ini dia tidur hari Senin. Tidur dari jam 5:30 sore. Bangun-bangun jam 5 subuh, begitu. Maka puasa hari Senin sah, tapi puasa hari Selasa enggak sah. Kenapa puasa hari Selasa enggak sah? Karena dia ngelewatin malam tanpa niat. Dia melewati malam tanpa niat, padahal niat itu adalah rukun dan syarat sahnya puasa. Maka hari Senin puasanya sah, terhitung hari Selasa enggak terhitung sebagai puasa, karena dia melewati malam hari tanpa niat. Padahal kewajiban puasa adalah tabiyyid, harus niat di malam hari, dan dia enggak lakuin itu. Gitu. Ya kecuali kalau pas lagi tengah malam dia bangun, gitu. Dia bangun, dia ingat, gue belum niat. Nah, wah itu semoga dia terus tidur lagi. Besok bangun sah puasanya, karena malamnya diisi dengan adanya niat. Tapi kalau nggak niat ya nggak bisa. Gitu. Nah, kemudian Ibu Siti Mei, hutang puasa bagi orang meninggal itu harus qadha. Kalau diganti fidyah itu boleh atau tidak? Nah, tadi ya, orang yang meninggal, dalam kita ulang, orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan puasa Ramadan, dia punya utang Ramadan, tapi meninggalnya dalam keadaan uzurnya masih ada. meninggal dalam keadaan dia memang belum mampu untuk qada karena uzurnya itu masih ada. Katakanlah orang sakit, 30 hari dia sakit Ramadan, setelah Ramadan selesai masih sakit. Sakit. Dia kan enggak punya waktu untuk qada karena masih sakit. Meninggal dalam keadaan sakit, tidak ada qada, tidak ada fidyah, tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan memang dia tidak mampu untuk berpuasa, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang meninggal punya utang Ramadan dalam keadaan dia mampu untuk qada. Sakit 30 hari, recovery 30 hari. Setelah recovery 30 hari, badannya segar, sehat, bisa qada. Pas bisa qada, tinggal qada-qada. Sehari, dua hari, sampai 30 hari lewat, sampai 40 hari, 2 bulan, meninggal. Nah, berarti kan dari mulai dia seger, bisa qada sampai dia meninggal, ada waktu yang cukup buat qada tuh 2 bulan. Tapi dia nggak qada. Nah, yang kayak gini nih, harus bayar hutang. Bagaimana bayarnya? Pilihannya dua. Qaul jadidnya Imam Syafi'i bilang, bayarin fidyah buat orang tua tersebut. Kalau nggak bayar fidyah, ya berarti qaul qadimnya Syafi'i, dia bayar anak cucunya, kerabatnya puasain 30 hari. Jadi karena ini ada dua qaul Syafi'i, maka buat saya dua-duanya sah-sah saja. Orang mau bayar fidyah ngikutin qaul jadidnya Syafi'i, ya silahkan. Kalau mau ngikutin qaul qadimnya Syafi'i yang bilang dipuasain, ya puasain lah, nggak ada masalah. Gitu. Kalau setengah-setengah, Ustaz, 30 dia puasa, 30 fidyah, ya nggak ada masalah juga. Toh ibadah puasa kan kewajibannya sehari beda dengan hari selanjutnya. Artinya terputus-putus gitu. Jadi tidak ada masalah. Kalau seandainya dia sudah niat sebulan penuh taklid maliki, gimana? Ya boleh, puasanya jadi sah. Nah, cuman kan kalau ngukur pakai standar Syafi'i kan nggak sah gitu ya. Kalau ngukur pakai standar Syafi'i jadi nggak sah gitu. Jadi itu orang yang tidur. Tapi memang ada kemungkinan orang tidur tuh seharian penuh gitu ya. Wallahu ta'ala alam wal hamiru wal murdi. Mudah-mudahan Ibu Siti Mai itu dapat tuh maksudnya. Bisa nangkap jawabannya. Wal hamiru wal murdi'u in khafata, dan orang hamil dan menyusui in khafata ala anfusihima, kalau dia khawatir terhadap dirinya begitu. Aftarata, maka dia boleh berbuka puasa, wa alaihi mal qada, dan bagi dia qada. Insyaallah kita lanjut nih tentang hamil dan orang yang menyusui di besok hari, hari Selasa insyaallah. Iya, enggak ada masalah Pak Misnan. Pak Misnan bayar fidyah bukan hari itu, tapi setelah 5 hari enggak ada masalah. Jadi yang penting bayar fidyah itu harinya sudah lewat, hari wajibnya udah lewat. Ini sekarang hari ke-13. 13 atau 14 ya sekarang. Pokoknya 13. Ah, maka bayar fidyah untuk 13 hari. Kenapa? Karena waktu wajibnya udah datang, udah lewat. Tapi jangan bayar fidyah buat hari yang ke-17, karena 17 belum datang. Buat hari 18 juga jangan, belum datang tuh. Jadi bayar fidyah untuk hari yang sudah lewat kewajibannya. Hari ini boleh, karena waktu wajib hari ini kan udah lewat tuh, subuh tadi. Waktu wajib puasa kan subuh tadi. Nah, itu udah lewat, maka boleh bayar fidyah untuk hari ini. Dan itu dulu waktu saya bujang, waktu saya masih di rumah orang tua itu, saya punya nenek udah gak lagi bisa puasa. Jadi tiap habis sholat subuh tuh saya datang ke rumah nenek, ngambil duit. Duit fidyah gitu. Lalu duitnya, ntar ditunjukin sama dia. Lu kasih nih fidyah ke Ma'aji Fulanah no di pulang sono. Ah, kita datang. Jadi tiap subuh tuh begitu. Kita berdua, saya punya sepupu, sama seumuran gitu. Jadi kalau habis sholat subuh datang ke rumah nenek ngambil duit, ditunjukin sama nenek kita, lu datang lo ke Haji Fulanah yang onono gitu, lu bayarin, salamin dari gua, dia bilang gitu. Kita datang bayarin fidyah. Jadi fidyahnya untuk hari yang sudah datang kewajibannya. Yang belum datang kewajibannya kalau dibayar hari itu, maka bukan sebagai fidyah, tapi jadi sedekah biasa. Karena fidyah itu kan mengganti kewajiban, dan kewajibannya belum datang, maka belum ada fidyah. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok hari tentang orang hamil dan menyusui. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi bagi para guru-guru kami, bagi para kiai, bagi para asatid, bagi para tokoh masyarakat, termasuk juga teman-teman kami dari Sarjana Muslim. Kalau melihat ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, komentar, koreksi misalnya bisa lalu kolom komentar, bisa melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram pribadi kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.